janji tanpa komitmen itu mati. Sudah pasti, karena janji mudah dibuat. Sebuah lagu berkata, memang lidah tak bertulang. 1000 janji mudah diucapkan, tapi tak pernah ada satu pun menjadi kenyataan. Janji tanpa komitmen itu mati. Ya, bagaimana tidak? Karena semua janji-janji diurai dalam susunan kata yang menarik hati. Janji-janji diucapkan dalam retorika yang sangat luar biasa. Entah itu di mimbar suci agama atau di mimbar politik atau di kehidupan bermasyarakat atau janji-janji para tokoh dalam berbagai kesempatan yang ada. 1000 janji terucapkan, tapi hari menghapusnya karena tak ada komitmen untuk mewujudkan. Janji tanpa komitmen itu mati. Karena itulah komitmen diperlukan dalam janji. Bagaimana berkomitmen untuk mewujudkan janji? Bagaimana berkomitmen untuk menumbuh kembangkan apa yang sudah terucapkan agar bisa menjadi kenyataan yang dapat dilihat, dirasakan, diukur, diuji, dan menjadi sesuatu yang terbukti dalam perjalanan kehidupan telah mengubah dan membangun harapan. Janji harus dengan komitmen supaya dia berarti, mempunyai nilai-nilai yang tinggi. Wujudkan janji Anda menjadi perjanjian yang berarti lewat komitmen yang tak boleh berhenti. Komitmen untuk terus-menerus bertanding berkeringat, mengeluarkan tenaga dan segala daya, mewujudkan janji menjadi nyata. Anda akan menjadi orang terhormat. Anda layak diberikan acungan jempol. Anda memang luar biasa karena janji dilandasi komitmen dan diwujudkan di kehidupan. Tapi Anda tak lebih daripada pecundang mengucap 1000 janji yang tak terwujudkan. Lagi-lagi, janji tanpa komitmen itu mati. Entahlah Anda orang mati atau orang hidup. Semoga Anda sadar diri dan mampu menempatkan diri dalam hidup ini. Saya, saudara, kita bersama. Mari, kalau kita berjanji, ada komitmen dalamnya. Jika tak punya komitmen, jangan ucapkan janji Anda ataupun janji saya. Semoga kita semua berani berjanji, berani menaruh komitmen yang tinggi di atasnya. Bersama saya, Big Man Sirai.